بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita telah sampai pada ayat ke-6 dari surat Al-Munafiqun tentang haula, tentang mereka, orang munafik yang ada di Madinah itu. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfadhu ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون هم. Ya, ضمير ini pengganti, merupakan kata yang pengganti dari mereka, orang-orang munafik. Hum, mereka, orang-orang munafik itu. Alladzina yaqulun adalah orang-orang yang mengatakan la tunfiqu. La nahiyah, la ini harfu nahyin, huruf ini larangan. La jangan, tunfiqu kalian berinfak, kalian jangan menginfakkan, ya, membelanjakan harta-harta kalian ala, atas, untuk man, orang-orang. Man ini mausulah, ya, semakna dengan alladzina. Ala man yakni ala alladzina inda rasulillah. Kalian jangan membelanjakan ya, harta benda kalian, berinfak untuk orang-orang yang ada di sisi, di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat-sahabatnya yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Kalian jangan berinfak kepada mereka. Tujuannya apa? Ya, maksud ucapan ini dengan memutus infak harta kepada para sahabat Muhammad alaihi wasallam. Pada anggapan mereka, hal itu akan membuat mereka, orang-orang yang mengikuti Rasul Allah, akan pergi meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yanfadhu, hingga akhirnya mereka yanfadhu, bubar darinya, meninggalkan dia. Ya, karena tidak sampai infak kepada mereka, yakni seakan-akan para sahabat Rasul alaihissalam, mereka itu hidup, bertahan hidup dari nafkah orang-orang munafik. Sehingga ketika orang-orang munafik yang tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yang beriman kepada Rasulullah, yang berislam, yang mengikuti dan mengiringi Rasulullah SAW, kemudian nafkah kepada mereka diputus, ya, mereka tidak dihidupi lagi dengan sebab mengikuti Rasul, harapannya kemudian mereka dengan sebab itu meninggalkan Rasulullah SAW, tidak lagi mengikutinya. Ya subhanallah, ini anggapan yang batil. Namun ini menunjukkan besarnya kedengkian mereka. Dipaparkan oleh As-Sa'di, As-Sa'di rahimahullah dalam Tafsir Karim Rahman, kata beliau, "Hadza min syiddati adawatihim." Ucapan ini muncul dari mereka lantaran besarnya, kerasnya permusuhan mereka lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muslimin, dan kaum muslimin. Lamma ra'au ijtima' ashabihi wa ikhtilafahum, tatkala mereka orang-orang munafik melihat perkumpulan para sahabat dan persatuan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa musara'atahum fi mardati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan giatnya mereka dalam hal yang diridhai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu bi za'mihim al-fasidi, mereka pun melontarkan kalimat ini dengan anggapan mereka, dengan asumsi mereka yang fasid, yang batil, yang rusak, salah. Itu tadi, seakan-akan para sahabat yang mengikuti Nabi SAW, mereka itu hidup berdasarkan nafkah mereka. Jadi jika diputus nafkahnya oleh mereka, tidak bisa lagi bertahan hidup, sehingga otomatis supaya bisa dapat nafkah lagi, supaya bisa bertahan hidup, harus meninggalkan Rasulullah SAW. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu, kalian jangan nafkahi orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah, mengikuti Rasulullah itu, yang berkumpul bersamanya, hingga akhirnya mereka akan bubar darinya, menjauhinya. Nah, kata Sa'di rahimahullah, fa innahum bi za'mihim laula amwalul munafiqina wa nafaqatuhum 'alaihim lamajtama'u fi nusrati dinillah. Karena sesungguhnya menurut anggapan mereka itu, seandainya bukan karena harta benda orang-orang munafik, bukan karena infak-infak yang mereka nafkahkan untuk yang membantu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah mereka tidak akan bisa berkumpul, tidak akan bisa bersatu bersama-sama untuk menolong agama Allah. Jadi bergantung kepada nafkahnya orang munafik. Kata Sa'di rahimahullah, wa hadza min a'jabil ajab. Dan ini merupakan perkara yang paling mengherankan. Ayyadda'i ha'ula'il munafiqun alladzina hum ahrasun nasi ala khudlanid-din wa adiyatil muslimin mithla hadhihi ad-da'wa. Ini sungguh sangat mengherankan. Hal yang paling mengherankan, bahwa mereka-mereka itu, orang-orang munafik itu, orang-orang yang paling yang paling semangat, yang paling berkepentingan, paling perhatian untuk menggembosi agama Allah, agama Islam, dan mengganggu kaum muslimin, ternyata mereka tidak malu untuk mengklaim semacam ini, bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu berjalan, dan para penolong agama yaitu para sahabat bersama Rasul SAW itu bisa berlangsung karena nafkahnya mereka. Ini sungguh sangat mengherankan. Klaim allati la taruju illa 'ala man la ilma lahu bi haqa'iqil umuri. Ini adalah klaim yang tidak laku, tidak laris di tengah-tengah masyarakat, kecuali terhadap orang yang memang tidak tahu hakikat perkara yang sebenarnya. Oleh karena itu kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Nah, mereka saja disifati bahwa tidaklah mereka ya bayar zakat, tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan illa hum karihun wa la yunfiquna illa hum karihun, tidaklah mereka ya berinfak kecuali dalam keadaan benci, dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan berat, dengan hati yang dipaksa-paksa. Yang penting ya tetap diakui sebagai muslim, maka tetap ikut bayar zakat. Nah, kalau bukan karena itu, ya pada dasarnya mereka tidak mau. Jadi dibantah oleh Allah, walillahi, hanya milik Allah. Hanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa selain Allah SWT. Milik Allah, khazain as-samawati wal ardh, khazain, perbendaharaan, perbendaharaan, ya, harta, kekayaan langit dan bumi, itu hanya milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur datangnya rezeki dari langit, ya, dari bumi. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai semua perbendaharaan harta itu. Ya, bukan mereka. Para sahabat pun bersama Rasulullah SAW bukan hidup dari harta mereka. Nah, walakinnal munafiqin la yafqahun, akan tetapi orang-orang munafik itu la yafqahun, tidak memahami. Ya, mereka disifati la yafqahun, la ya'qilun, la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang tidak memahami. Ya. Orang yang tidak faham. Orang-orang yang tidak mengerti. Mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Itu. Ya. Sifat-sifat orang munafik. Nah. Seperti ucapan mereka ini. Ini ucapan batil. Ucapan yang sangat bodoh. Kenapa muncul ucapan seperti ini? Karena mereka orang-orang yang la yafqahun. Orang yang tidak faham, orang yang tidak mengerti. Nah, bahwa agama Allah SWT berjalan. Rasul alaihi salatu wassalam bersama sahabatnya radhiyallahu anhum. Ya, memperjuangkan kebenaran. Menolong agama Allah SWT, berdakwah, menyebarkan kebenaran, menyebarkan Islam, itu semua dengan dukungan dari Allah SWT. Allah SWT yang menolong mereka. Nah, perbendaharaan langit dan bumi dikuasai oleh Allah SWT dan milik Allah SWT. Allah yang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki. Juga mereka mengatakan yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yaqulun, orang munafik itu mengatakan la irja'na, sungguh apabila kita pulang, raja'na, kita telah pulang, ilal Madinah, kembali ke Madinah, pulang kembali ke Madinah. Artinya, ucapan ini terlontar dari lisan mereka saat mereka berada di luar Madinah. Tidak sedang berada di Madinah. Mereka berada di suatu tempat di luar Madinah. Karena mereka mengatakan, la'ir raja'na ilal Madinah. Apabila kita semua pulang kembali ke Madinah. Karena ucapan ini diucapkan oleh orang munafik dengan pimpinan mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memang ketika itu ikut dalam barisan Rasulullah SAW pada suatu perang yang disebut dengan Ghazwatul Muraisi'. Disebut perang Ghazwat Al-Muraisi'. Ya. Tempat yang di situ ada air, ya. Dan ketika itu ada sebuah peristiwa sempat terjadi perselisihan antara sebagian kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Ya. Muncul kalimat yang berbahaya yang bisa menimbulkan, hampir menimbulkan pertikaian. Namun kemudian didamaikan dan diselesaikan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu kesempatan emas bagi orang-orang munafik, bagi Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya yang ikut hadir di situ. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa mereka ini musuh dalam selimut, ya. Layaknya bagaikan kawan padahal lawan. Kehadiran mereka dalam pasukan sebenarnya, ya, lebih berbahaya dan sebenarnya lebih baik bagi mereka jika tidak ikut. Nah, karena jika ikut hanya akan menggembosi dan mencari kesempatan untuk membuat fitnah, membuat makar. Termasuk ini sekarang. Peristiwa tadi, perselisihan yang ada itu jadikan sebagai kesempatan emas oleh mereka untuk membuat makar, membuat fitnah. Muncul, ya, kedengkian yang membara di dada orang-orang munafik itu, di dada Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabu dan kawan-kawannya dengan orang munafik, tidak tertahankan lagi, tidak terbendung lagi, akhirnya ditampakkan oleh mereka, ya, tokoh pimpinan mereka Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan kalimat yang seakan berada di barisan Ansar untuk membela Ansar dan memojokkan Muhajirin. Iya. Karena seperti diceritakan di awal bahwa orang-orang munafik itu dari kalangan penduduk Madinah, Aus dan Khazraj. Nah. Jadi mereka satu kaum dengan kaum Ansar dari Aus dan Khazraj. Tadi kan diceritakan sempat terjadi fitnah, ya, sebagian salah satu kaum Muhajirin dan salah satu kaum Ansar. Nah, dia seakan orang munafik ini seakan membela kaum Ansar, di pihak kaum Ansar untuk menghadapi, melawan kaum Muhajirin. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Ma mithluna wa mithlu haula." Tidaklah, ya, semisal permisalannya, ya, "Ma mithluna wa mithlu haula." Tidaklah permisalannya kita ini, orang-orang asli Madinah ini, dengan mereka-mereka itu pendatang. Kaum Muhajirin itu kan pendatang. Orang-orang Makkah yang hijr bersama Nabi SAW. Tidaklah permisalannya kita-kita ini, ya, orang-orang Aus, Khazraj, penduduk asli Madinah dengan para pendatang itu, orang Muhajirin itu, illa kama qala al-qa'il, kecuali permisalannya perumpamannya seperti, ya, ucapan orang Arab mengatakan ghaddi kalbak ya'kul, ya, atau versi lainnya mengatakan hammin kalbak ya'kulka, ya, beri makan anjingmu sampai gemuk, sampai kuat, setelah itu anjingmu akan memakan kamu sendiri. Artinya sudah gemuk, sudah kuat, dia akan menerkam kamu sendiri. Artinya sudah kalian sambut orang, para pendatang itu, orang-orang Makkah Muhajirin itu yang berhijrah kepada kalian, kalian sambut, kalian tolong, kalian pelihara, kalian beri makan dengan harta kalian sampai mereka kuat, mereka akan berbalik memakan kalian dengan perselisihan tadi itu. antara bagian Muhajirin dan Ansor dari gambaran tadi, seakan dia ingin membela Ansor itu melawan Muhajirin. Nah, kemudian mojokkan ke Muhajirin dengan ucapan seperti ini. Nah, seakan maksud dia, kita ini, ya, kami ini bersama kalian, ini orang Ansor, orang asli Madinah yang telah menolong para pendatang itu, kita beri makan mereka di sini, kemudian sekarang mereka mau memakan kita. Gitu. Ini tidak beres, ini tidak boleh. Tidak boleh dibiarkan, gitu maksudnya. Ingin menyulut fitnah. Nah, namun alhamdulillah perselisihan itu kan diselesaikan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga reda. Nah, Abdullah bin Abi bin Salul mengatakan, ya, kedengkiannya membara di dada itu tidak bisa disembunyikan. Akhirnya tampak yadhhar fi falakat lisanihim, tampak pada lontaran-lontaran kalimat-kalimat mereka. Begitulah kepada orang munafik. Nah, tampak pada lisan-lisan mereka kedengkiannya. Ya, penghinaannya terhadap Islam, terhadap ya Nabi, terhadap sahabat Nabi, tanpa pada falakat ya lisan, pada lontaran-lontaran ucapan-ucapan kalimat-kalimat mereka. Dia mengatakan, di sinilah dia mengatakan pada ini tadi, fitnah ini tadi, ya, dia mengatakan mereka ini para pendatang, kemudian berani seperti ini kepada kita, penduduk asli Madinah, kita tampung mereka, kita beri makan mereka, sekarang mereka mau memakan kita. La irraja'na ilal madinati, la yukhrijanna al'azu minhal adhal. Sungguh, apabila kita kembali pulang ke Madinah, sama-sama sudah pulang ke Madinah semua nanti, la yukhrijanna, sungguh akan mengusir keluar, al-a'azzu minha al-adhal, yani la yukhrijanna minha, akan mengeluarkan minha, yani minal Madinah, minha domirha muannats, ini kembali ke Madinah, la yukhrijanna minha, akan mengeluarkan keluar dari Madinah, mengusir keluar dari Madinah, siapa yang akan mengusir? Al-a'azzu yang lebih perkasa, yang lebih mulia, yang lebih hebat. Al-adhal, yang diusir siapa? Yang diusir al-adhal, yang lebih rendah, yang lebih hina. Yakni Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, ini makna ya ayat ini. Allah SWT berfirman, mengisahkan kepada kita fitnahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ucapannya, kesombongannya pada peristiwa itu, Ghazwat al-Muraisiyah. Nah, kenyataannya tidak berhasil dan tidak ada efeknya. Nah, itu hanya sesumbar saja. Nah. Ya alhamdulillah Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin dan kaum Ansar radhiyallahu anhum, mereka tetap bersatu kokoh berjuang bersama Nabi SAW. Orang munafik tidak bisa berbuat apa-apa sepulang ke Madinah. Nah, Allah SWT membantah mereka, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin, milik Allah al-izzah, keperkasaan itu, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik kaum mukminin. Justru mereka lah yang hina, yang rendah. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang munafik itu tidak mengetahui karena kebodohan mereka. Barakallahu fikum. Kita cukupkan insyaallah, kita lanjutkan ba'da al-maghrib. Na'am. Tafaddalu. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Syukran. tahajud.